ku mulai mengingat tentang cinta ini yang ku jaga selalu untukmu. Terkadang aku salah dan aku lalai mencintaimu dan membahagiakanmu. Saat ini aku tuntaskan perjalanan ini menemukanmu, cinta sejati bersamamu. Meski tak selamanya kan sempurna, kau yang membuat hidupku lebih berarti. Saat ku memilih